يا رفيع شاني ودرجي يا فتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرام يا رسول شاني ودرجي فتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرام يا رسول كمي برهرب بدمو بركان kami syafaat darimu karena hanya dirimu ya Rasul yang bisa selamatkan kami ya Rasul kami berharap padamu berikan kami syafaat darimu karena hanya dirimu ya Rasul yang bisa selamatkan kami ya Rasulullah salamun ali ya rafi ashani wa taraji afatani ya jirat alami ya muhayyil aljudi wal dosa kami yang sering melanggar laranganmu ini penyakit hati menjadi duri hilangkan sifat iri dan dengki ya Rabbi ampunilah dosa kami yang sering melanggar laranganmu ini penyakit hati menjadi duri, hilangkan sifat iri dan dengki. Ya Rasulullah, salamun ali. Ya Rafi ashani, wa taraji atfatai ya jirat al-alami. Ya uhayil al-judi wal-karami. Yang telah berdosa jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat ya Rabbi engkaulah yang maha kuasa ampuni hamba yang telah berdosa jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat ya Rasulullah salamun ali ya Rafi ashani wa taraji atfatai ya jirat al-alami ya uhayil al-judi wal-karami ya Rasulullah salamun ali ya Rafi ashani padamu berikan kami syafaat darimu karena hati.